Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sampai di wal imanu bil qadari. Aywa. Qala syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah wal imanu bil qadari, dan beriman kepada takdir Allah. Ala ma wasafna dengan ab sebagaimana yang kita telah terangkan. Yang di atas. Barakallahu fikum. Wal imanu bil qadari. Ini kenapa kok katanya lambat? Apa pelan suaranya? Enggak ada dirubah lagi. Wal imanu bil qadari ala ma wasafna, dan beriman kepada takdir Allah sebagaimana yang telah kita terangkan. La yunafi ayyakuna lil abdi, tidaklah menafikan adanya kenyataan bahwa bagi hamba itu masyiatun, ada masyiah, ada kehendak, bahwa hamba itu tidaklah dinafikan dari kenyataan bahwa dia punya kehendak. Fi af'alihil ikhtiyariyati, dalam perbuatan-perbuatan, ya, perbuatan hamba, al-ikhtiyariyah, yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Wa qudratin alaiha, dan juga tidak menafikan adanya qudrah, kemampuan bagi si hamba untuk alaiha, untuk menunaikan masyiah tadi. Ha, kembali kepada masyiatul abd, kehendak hamba. Li'anna syara'a wal waqi'a, karena syariat dan juga kenyataan, dalani, keduanya menunjukkan ala isbati dzalika lahu, menunjukkan kepada adanya atau kepastian adanya yang demikian itu. Syariat menunjukkan bahwa hamba itu punya masyiah dan punya qudrah untuk menjalankan masyiah itu. Apa masyiah? Kehendak. Hamba itu punya kehendak masyiah dan punya pula qudrah. Qudrah apa? Qudrah kehendak. La iradah itu keinginan, Allah yahdik. kemampuan. Hamba itu punya kehendak dan punya kemampuan alaiha untuk menunaikan masyiah itu. Syariah dan waqi' itu kenyataan. Kedua-duanya menunjukkan bahwa hamba itu punya kehendak dan punya kemampuan untuk menjalankan kehendak itu. Keimanan pada takdir itu tidak menafikan dan tidak menafikan adanya kehendak pada hamba dan adanya qudrah pada hamba untuk menunaikan kehendaknya. Sekarang amma syar'u. Adapun syariat yang memberitakan bahwa hamba itu punya kehendak dan punya qudrah untuk menunaikan kehendaknya itu. Faqad qala Allah Ta'ala fil masyiati. Allah, sungguh Allah telah berfirman fil masyiati tentang al-masyi'ah, tentang kehendak hamba. Faman syaa'at takhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang syaa berkehendak, ittakhadha, untuk menjadikan atau mengambil jalan, ila rabbih, jalan kepada Tuhannya, sebagai ma'aba, sebagai tempat kembali. Ma'aba, tempat kembali. Ini menunjukkan hamba itu punya kehendak, ya. Allah memuji mereka yang berkehendak untuk ittakhadha, untuk mengambil, menjadikan jalan ila rabbihi, kepada Tuhannya, sebagai ma'aba, sebagai tempat kembali. Wa qala, dan firman Allah pula, fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah harthakum, ladang kalian, yaitu istri kalian, anna syi'tum, dari mana yang kalian kehendaki. Ini juga syi'tum menunjukkan apa? Kehendak pada hamba. Allah mengakui bahwa pada hamba itu ada kehendak. Wa qala fil qudrati, juga Allah berfirman tentang qudrah, kemampuan qudrah, ya, kemampuan menjalankan kehendaknya. Allah memberitahukan hamba itu punya qudrah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu, Allah tidak membebani nafsan, satu jiwa, illa wus'aha, kecuali wus'aha, dalam batas kemampuan dari hamba itu, dari jiwa itu. Laha, bagi setiap jiwa itu mendapatkan pahala, maka sabat, apa yang dia upayakan. Wa alaiha, dan atas jiwa itu, ha, kembali kepada nafs, dan atas jiwa itu maktasabat, atas jiwa itu dosa, apa yang dia lakukan. Jadi di sini menunjukkan hamba itu punya wus', punya apa? Qudrah, punya kemampuan. Di dalam talak juga wa 'alal muqtiri qadaruhu wa 'alal musi'i qadaruhu. Dalam perkara mut'atut talak, yaitu mut'atut talak itu pemberian uang jalan bagi perempuan yang dicerai, maka Allah memberikan ketentuan wa'alal wa'alal musi'i qadaruhu, maka atas orang yang musi', yang mempunyai kelapangan harta, rizki, qadaruhu, sesuai dengan qadarnya, kemampuannya. Dia memberi dengan kadar kemampuannya. Wa'alal muqtiri, dan atas orang yang muqtir, yang muqtir yaitu yang sempit harta, miskin, dia juga memberi pesangon kepada istri yang dicerai itu dengan kadar kemampuan dia. Ini juga menunjukkan apa? Bahwa Allah mengakui, bahwa syariat mengakui pada diri Bani Adam itu ada qudrah. Ada apa? Qudrah, kemampuan, kekuasaan untuk menjalankan masyiah. Untuk menjalankan masyiah, kehendak. Jadi ketika Allah memberitakan semuanya itu sudah ditakdirkan olehnya, itu ternyata tidak berarti bahwa Allah menafikan adanya masyiah pada hamba dan adanya qudrah pada hamba. Wa ammal waqi'u. Adapun kenyataan yang menunjukkan bahwa manusia ini, makhluk ini punya masyiah, punya kehendak dan punya qudrah. Fa inna kulla insanin, maka sungguhnya setiap manusia, ya'lamu, dia mengerti, anna lahu masyiatan wa qudratan, bahwa dia punya masyiah, punya kehendak dan punya qudrah. Bihima yaf'alu, yang dengan keduanya hamba itu berbuat, dengan keduanya itu dengan apa? Masyiah dan qudrah. Wa bihima yatruku, dan dengan keduanya pula hamba itu berbuat apa, meninggalkan suatu perbuatan, mengerjakan atau meninggalkan perbuatan itu dengan masyiah dan qudrah. Wa yufarriqu ma baina wa yufarriqu baina ma yaqa'u bi iradatihi, dan dibedakan antara ma yaqa'u bi iradatihi, yaitu perbuatan yang terjadi, yaqa'u, terjadi, biiradatihi, dengan kehendaknya. Perbuatan hamba yang terjadi dengan kehendaknya, kalmasyi, seperti jalan, itu kan terjadi dengan kehendaknya. Saya tiba-tiba berkehendak untuk jalan ke kamar. Saya tiba-tiba berkehendak untuk jalan ke kebun dan sebagainya. Al-mashi, jalak, perbuatan jalan itu terjadi dengan kehendak dan qudrah. Kemudian wama yaqau bi ghairi iradatihi, juga dibedakan perbuatan yang terjadi dengan kehendaknya, kehendak hamba itu, dan perbuatan yang terjadi bi ghairi iradatihi, tanpa kehendaknya. Kal irti'ashi, seperti orang gemeteran. Al-irti'ash itu terjadi otomatis ya, gak ada kehendak apa-apa. Dia sebenarnya tidak berkehendak gemeteran, bergerak-gerak badannya karena kedinginan, karena ketakutan, atau karena demam, penyakit. Jadi bukan karena kehendaknya. Maka dibedakan perbuatan hamba yang terjadi dengan kehendaknya dan perbuatan hamba yang terjadi dengan tidak kehendaknya. Lakin masyiatul abdi wa qudratuhu, akan tetapi masyiatul abdi, kehendak seorang hamba itu, wa qudratuhu, dan kemampuan seorang hamba, waqi'atani, kedua-duanya terjadi, bimasyiatillahi ta'ala, dengan kehendak Allah ta'ala. Wa qudratuhu, dan demikian pula terjadi dengan takdir Allah ta'ala. Jadi kehendak dan kemampuan hamba untuk menjalankan satu perbuatan itu terjadi dengan kehendak dan takdir Allah ta'ala. Liqaulillahi ta'ala, hal ini sebagaimana firman Allah ta'ala, liman syaa'a minkum an yastaqima wa ma tasyauna illa an yasha'a Allah illa an yasha'a Allahu rabbul alamina, bagi mereka yang berkehendak dari kalian ayastaqima, untuk dia berjalan dengan lurus, menjalankan agama dengan lurus. Wa ma tasyauna, dan tidaklah kalian berkehendak, illa ayasha Allahu, kecuali kalau Allah kehendaki, Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Jadi engkau bisa berkehendak karena dikehendaki oleh Allah, dan engkau mempunyai kudrah, kemampuan juga dengan kudratillah. Wali annal kauna kulluhu milkun lillahi ta'ala, dan berhubung al-kaun, alam semuanya, adalah milkun, milik Allah ta'ala, fala yakunu fi mulkihi syai'un, maka tidak akan terjadi pada kerajaan, kekuasaan Allah itu sesuatu pun, biduni ilmihi wa masyiatih, tidak akan terjadi sesuatu pun biduni, tanpa ilmihi, ilmu Allah, dan tanpa masyiatih, kehendak Allah. Karena semuanya milik Allah, maka tidak mungkin terjadi semuanya itu kecuali dengan ilmu dan kehendak Allah. Wal imanu bil qadari ala ma wasafna, ini tadi yang loncat tadi. Dan beriman kepada takdir Allah sesuai dengan apa yang telah kita terangkan di atas, la yamnahul abda, tidak memberikan bagi seorang hamba hujjatan, tidak memberikan kepada seorang hamba satu dalil, alama taraka minal wajibati, dalil untuk meninggalkan apa yang diwajibkan atasnya, au fa'ala minal ma'asi, dan tidak memberikan pula dalil untuk hamba itu berbuat kemaksiatan. Tidaklah beriman pada takdir sebagaimana yang telah kami terangkan itu bisa menjadi dalil bagi hamba itu untuk meninggalkan apa yang diwajibkan atau bermaksiat apa yang dilarang. Tidak bisa kemudian dia mengatakan ketika ditegur, lo kenapa kamu kok berzina, wah ini sudah takdir. Tidak bisa, tidak menjadi dalil kalau keimanan itu seperti yang kami jelaskan. Kenapa kamu kok gak sholat? Oh takdir. Tidak bisa, tidak bisa demikian. Kalau orang bilang, oh ini takdir, nah, bahwa saya meninggalkan sholat, oh ya, memang tidak mungkin terjadi kecuali takdir Allah. Tapi syariat Allah menyatakan bahwa kamu kafir. Nah, takdir Allah menyatakan kamu tidak meninggalkan sholat. Syariat Allah menyatakan kamu kafir dengan meninggalkan sholat. Ya. Nah, syariat Allah juga memerintahkan supaya memberi waktu kepada kamu 3 hari untuk tobat. Ya. Kalau memang kamu tidak mau tobat, ya syariat Allah memerintahkan supaya kamu dibunuh, dipenggal kepalamu. Kalau memang dipenggal kepalamu, ya takdir juga. Ya. Begitu. Nah, berarti memang keimanan pada takdir dengan cara yang benar itu tidak memberi alasan bagi seorang untuk bermaksiat pada Allah atau untuk meninggalkan kewajiban, kewajiban syariah. Ketika berzina, oh ini takdir. Oh iya, syariah memerintahkan untuk apa orang yang berzina seperti kamu dicambuk 100 kali. Lu kok saya dicambuk? Eh takdir. Nah, karena syariahnya memerintahkan demikian. Jadi syariah dan takdir semua itu harus diimani dan ditaati. Ya. Jadi syariat juga memerintahkan kamu untuk berusaha meninggalkan maksiat dan mengerjakan yang wajib. Hah? Jadi usaha itu adalah diperintahkan oleh syariat, bukan berarti menafikan keimanan pada takdir, tapi justru adalah karena kita beriman pada takdir Allah, maka kita taat kepada syariat Allah. Ya. Apa yang terjadi memang telah ditakdirkan oleh Allah, tidak mungkin terjadi tanpa ditakdirkan oleh Allah. Namun syariah memerintahkan kita untuk berusaha. Ya, maka kita ketika ditanya, lu kamu katanya beriman pada takdir, lah kok kamu usaha? Karena diperintah oleh syariah, jawabannya. Jadi kamu beriman pada takdir? Iya beriman. Nah, lah terus kenapa kok usaha? Karena diperintah oleh syariah. Saya beriman pada takdir Allah karena Allah memberitahukan demikian, saya beriman. Saya berusaha karena Allah memerintahkan saya demikian, maka saya usaha. Ah, begitu klop. Jadi ya. Fahim tum? Nah. Hakata mestinya. Nah. Kenapa kamu membenci kemaksiatan? Karena syariat memerintahkan kami membencinya. Lu kan kamu yakin kemaksiatan itu terjadi karena ditakdirkan oleh Allah. Ya saya juga yakin demikian karena Allah memberitahukan demikian. Ha? Jadi kita membenci kemaksiatan karena syariat memerintahkan demikian. Walaupun kita yakin bahwa itu terjadi karena ditakdirkan oleh Allah. Dari sisi hikmah Allah menakdirkan terjadinya kemaksiatan, kita yakin dan husnudzon kepada Allah, bukan husnudzon kepada orang yang bermaksiat itu. Tetapi husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, pasti Allah menakdirkan kejadian maksiat ini menghendaki adanya hikmah yang maha sempurna di balik ini semua. Nah, begitu. Pasti Allah menakdirkan ini karena keadilannya yang maha sempurna. Begitu. Ya. Wa ala hadza, maka atas dasar inilah, fahtijajuhu bihi, maka berhujjah dengan takdir untuk meninggalkan kewajiban agama atau untuk mengerjakan larangan agama, berhujjah dengan takdir, batilun, adalah perbuatan batil. Min wujuhin, kebatilannya itu dari beberapa sisi. Al awalu qauluhu ta'ala, yang pertama firman Allah ta'ala, sayaqulu alladhina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'in. Sayaqulu, akan berkata alladzina asyraku, orang-orang yang berbuat syirik, lau sya'allahu, seandainya Allah kehendaki, ma asyrakna, niscaya kami tidak akan berbuat syirik. Wala aba'una, dan niscaya bapak moyang kami juga tidak akan berbuat syirik. Wala harramna min syai'in, dan juga seandainya Allah kehendaki, niscaya kami tidak mengharamkan sesuatu pun. Jadi ini orang-orang musyrikin berdalil dengan apa? Dengan takdir, ya. Untuk membela kemaksiatan dan kemusyrikannya. Terus jawaban Allah bagaimana? Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah telah berdusta orang-orang sebelum mereka. Hatta dzaqu ba'sana, sehingga mereka merasakan azab kami. Qul hal indakum min ilmin, katakanlah, apakah kalian punya ilmu? Fatukhrijuhu lana, kemudian ilmu kalian itu kalian keluarkan kepada kami. In tattabi'una illa dhanna, sungguhnya kalian mengikuti tidak ada lain kecuali hanya sangkaan-sangkaan saja. Wa in antum illa takhrusun, dan sungguhnya kalian itu hanya takhrusun saja, kalian menduga-duga saja. Jadi berdalil dengan takdir untuk membela kemaksiatan supaya dia terus bisa berbuat maksiat, membela kemusyrikan supaya dia terus berbuat musyrik, itu adalah dikatakan oleh Allah kadzdzaba, telah berdusta. Walau kana lahum hujjatan bil qadari, dan seandainya mereka itu punya atau boleh, seandainya mereka itu lahum, mereka seandainya boleh hujjah, berhujjah dengan qadar, dengan takdir, di dalam membela diri mereka, ma adzaqahumullahu ba'sa, niscaya Allah tidak akan merasakan kepada mereka, ma adzaqahumullahu, niscaya Allah tidak akan merasakan kepada mereka ba'sahu, adabnya. Ya. Nah, dari sisi ini maka gugurlah pendalilan orang-orang yang menolak nasihat dari para nabi dan para ulama, para dai yang menasihati mereka untuk meninggalkan kemaksiatan, kemusyrikan. Mereka menolak dengan alasan takdir, itu gugur. Karena kenyataannya bahwa Allah memurkai mereka dan mengadab mereka dengan adabnya karena perbuatan itu. Nah, karena ada perlu, jadi sampai di sini dulu. Barakallahu fikum.